Mitra bisnis, neraca perdagangan Indonesia selama Desember tahun lalu mencatatkan surplus 1,5 miliar dolar Amerika yang merupakan surplus tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Dengan demikian, neraca perdagangan membukukan surplus secara konsisten selama 3 bulan berturut-turut, yakni pada Oktober dan November 2013. Neraca perdagangan masing-masing surplus 42 juta dolar Amerika dan 776 juta dolar Amerika. Untuk membicarakan hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Warandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai pencapaian ini? Ya, sebenarnya kita sih nggak bagus menurut saya. Ya, satu tahun tentu kita masih defisit dan pemilihan minyak kredit itu. Ini kan bulan per bulan saja. Karena kita menaikkan harga minyak kita. Kita punya import minyak berkurang menyebabkan kita punya surplus bertambah daripada kita punya komoditas-komoditas yang kita ekspor, terutama kelapa sawitnya dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang luar biasa menurut saya ya. Karena toh selama satu tahun kita defisit. Ini bulan per bulan aja karena kita naikkan minyak ini menyebabkan import minyak kita berkurang. Berdasarkan import minyak kita berkurang itu, maka itu kelihatan kita ekspornya surplus gitu. Tapi itu bukan berarti kita surplus peningkatan ekspor kita itu luar biasa. Kurangnya import. Ekspor kita ya gitu-gitu saja. Nggak banyak yang bertambah. Cuma import kita yang berkurang karena minyak dan gas yang kita import berkurang karena kita naikkan minyak kemarin itu. Sebenarnya itu masalah utamanya. Jangan dibohong-bohongin dengan statistik-statistik itu. Itu kan sebenarnya menurut saya, kalau memang itu sudah baik, kenapa kita punya rupiah ini masih 12 ribu aja terus? Ya kan? Jadi kita punya peningkatan ekspor kita yang bertambah banyak. Cuma import kita yang berkurang. Jadi ini sebenarnya belum apa-apa menurut saya. Ya. Dan ini kita itu melihat sekali bagaimana kita ini masih begitu besarnya defisit daripada anggaran belanja kita ini dan segala macam itu sudah begitu, belum lagi besok ini kena daripada banjir dan segala macam daripada bencana-bencana ini luar biasa, kita harus keluarkan uang lagi ya toh. Jadi ini sebenarnya belum menyelesaikan persoalan kita untuk kita optimis gitu loh. Kalau kerja keras yang lebih baik menurut saya itu yang harus dilakukan, dan ini 1-2 bulan kenaikan ini menurut saya bukan sesuatu yang kita harus buat dada. Tidak banyak itu cuma permainan-permainan statistik yang belum membantu kita dalam kita punya betul-betul kita punya perbaikan ekonomi kita. Demikian Sofyan Warandi, saya Kiki Wijaya.